kita lihat sepasang merpati terbang lepas bebas tepat di hadapan. Lalu kau bertanya, kapan kita bagai mereka? Lepas bebas, lepas bebas ke ujung dunia. Dan ku bertanya, maukah kau terima pinangan tanpa sisa cinta yang lain? Rona bahagia terpancar dari anggukan. Saat ku pasangkan pasang cincin di jemari. Terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Dan ku bertanya, maukah kau terima pinangan tanpa sisa cinta yang lain? Rona bahagia terpancar dari anggukan. Saat ku pasangkan pasang cincin di jemari. Terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Saat ku pasangkan pasang cincin di jemari. Terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Hati.